Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa sama-sama berjumpa pada hari ini melalui udara, melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita sayangi ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan memberikan kita ilmu yang banyak, terutama sekali karena kita mengkaji firman-firman-Nya untuk menangkap segala keinginan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan membahas ayat ke-74 masih di dalam surah Al-Hajj yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qadarullaha haqqa qadarih, innallaha laqawiyyun aziz. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-74 ini lebih terarah kepada umat Islam, di mana Allah mengatakan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Mereka tidak membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mestinya. Mereka tidak meyakini Allah subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan yang sangat maksimal, dengan keyakinan yang sangat tinggi. Ya, ini sebagai satu bentuk penyadaran yang Allah subhanahu wa ta'ala ingin sampaikan kepada kita, bahwa kita umat Islam di dalam kehidupan ini masih agak ragu-ragu dengan Allah. Hal ini juga disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di awal-awal dari surat Al-Hajj ini. Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin. Ada di antara manusia, ya, sebagian manusia yang ketika menyembah Allah itu dia setengah-setengah hati. Wa in asabahu khairun itma'an nabi wa in asabathu syarrun inqalaba 'ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Kalau dia dapat kebaikan, maka dia menjadi tenang, tetapi kalau dia mendapatkan kesulitan, maka kemudian dia menjadi gerasak gerusuk menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan bahkan tidak mau lagi menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Maqadarullah haqqa qadri, bahwa manusia itu banyak yang tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Ya, ini menarik untuk kita menjadi pembahasan pada hari ini. Coba kita kembali melihat kepada diri kita. Coba kita lihat setangguh apa iman kita, sedalam apa iman kita. Sudahkah kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang layak disembah? Ataukah di dalam kehidupan kita, kita masih termasuk orang-orang yang kena kecaman oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ara'aitum syuraka'ukumul lazina tada'una min dunillah aruni. Apakah, bagaimana kamu lihat dengan Tuhan yang kamu sembah selain Allah, tunjukkan kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita dapati banyak sekali di dalam kehidupan kita. Masih banyak orang-orang yang sangat percaya dengan hal-hal yang sifatnya mistis dan klenik, ya, kata orang Jawa. Yakin dengan adanya kekuatan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, percaya dengan kekuatan jin dan syaitan yang dapat memberikan mudarat sehingga akhirnya terlalu diagung-agungkan, walaupun memang sebenarnya mereka juga punya kekuatan sebagaimana yang ada diterangkan di dalam Al-Quran dan juga hadis. Percaya dengan hal-hal lain, bahkan menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah min zalik. Coba kita perhatikan lagi, ketika Allah sudah menyatakan dirinya sebagai wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah akan memberikan rezeki kepada siapa saja tanpa ada hitung-hitungan. Sudahkah kita mempercayai itu, ataukah di dalam kehidupan ini kita masih sangat bergantung dengan orang yang kita anggap bisa memberikan kita banyak uang, orang yang kita anggap mampu memberikan kita kekuasaan yang jauh lebih lagi, sehingga akhirnya kita kemudian menyembah-nyembahnya, bahkan kemudian kita rela melakukan apapun yang diperintahkan oleh orang yang kita anggap dapat memberikan kita kesejahteraan dengan cara-cara yang tidak baik, bahkan dengan hal-hal yang jelas-jelas menentang Allah subhanahu wa ta'ala atau menentang ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali kita introspeksi diri. Sudahkah kita betul-betul mengakui Allah subhanahu wa ta'ala? Sudahkah kita betul-betul mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan status dirinya sebagai satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi kebahagiaan, satu-satunya pemberi kesejahteraan, dan dia adalah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, Tuhan pemilik langit dan Tuhan pemilik bumi dan apapun yang ada di antara keduanya. Bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Adi, yang akan menjelaskan lebih panjang lebar tentang ayat ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana, para pendengar yang kami muliakan. Ayat yang mulia ini menegaskan dari Zat yang Maha Mengetahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ada makhluk yang bernama manusia tidak mau mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat ini kita ingin mengatakan, kalau ada manusia yang enggan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya manusia itu lebih jahat daripada iblis. Kenapa demikian? Karena iblis sendiri pun yang ingkar kepada Allah tetap mengakui keagungan Allah. Buktinya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an ketika iblis bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan seluruh hamba-hamba Allah kecuali yang dijadikan Allah sebagai hamba yang ikhlas. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Dan demi kekuasaan-Mu ya Allah dan demi keagungan-Mu. Nah, di sini iblis bersumpah dengan keagungan Allah, dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habi 'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan seluruh manusia itu illa 'ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang telah ikhlas, telah engkau jadikan sebagai hamba yang ikhlas. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah, artinya sungguh sangat menyedihkan ketika seorang manusia yang diciptakan Allah dalam sebaik-baik kejadian, yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi ini, kemudian ingkar dan tidak mau menyembah Allah. Tidak ada kesesatan dan tidak ada sesuatu yang lebih memilukan hati melebihi daripada keingkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya ini menunjukkan bahwa ini pasti terjadi dan ini akan ada dari kalangan manusia yang tidak meletakkan kadar pengabdian kepada Allah itu pada kadar yang seharusnya. Padahal kita sudah membaca di dalam surah yang pertama di dalam Al-Quran, surah pembukaan, surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah dan hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Kata iyyaka di situ adalah lil hasr wa taukid, untuk melakukan sebuah pembatasan ya, dan penegasan, hanya kepada Allah lah kita memohon dan kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Jadi sungguh sangat hina orang yang tidak mau mengesakan Allah dan tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal Allah lah yang maha kuat, yang maha agung. Betapa tidak kita lihat matahari, bulan, kemudian gelombang di laut, ke pesawat terbang yang bisa terbang, dan kita diri kita sendiri. Justru karena itu selalu kita mendengar di dalam hari Jumat para imam membacakan surah Al-Ghashiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk melihat kepada unta, kepada langit, gunung dan bumi ini bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadhakkir, kata Allah. Jadi ini mungkin menjadi satu hal yang sangat menegaskan bagi diri kita dan sungguh menjadi amanah Allah kepada diri kita untuk menyampaikannya, nilai-nilai tauhid ini kepada saudara-saudara kita. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya, terima kasih Ustaz Ali. Para pendengar rahimakumullah, beberapa poin penting yang bisa kita jadikan sebagai kesimpulan kita pada ayat ke-74 dari surah Al-Hajj ini adalah, yang pertama, hendaklah kita kembali introspeksi diri, berusaha untuk semaksimal mungkin menjadi hamba-hamba yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi seorang muslim dan seorang mukmin yang benar-benar meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala 100% tanpa ada keraguan sedikit pun. Menjadi seorang muslim yang dengan tunduk dan patuh melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam aturan-aturan syariatnya. Yang mana yang diperintahkan kita laksanakan, yang mana dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tinggalkan. Innallaha laqawiyyun aziz. Ini adalah poin kedua, bahwa apapun yang kita lakukan, sekufur apapun kita, ya. Bahkan kalau sampai orang seluruh manusia di atas permukaan bumi ini ingkar dan tidak mau tunduk patuh kepada Allah, Allah ingin mengatakan innallaha lakawin aziz, tetap Allah itu adalah Tuhan yang maha kuat dan maha perkasa. Allah tidak butuh kepada manusia, tetapi manusia yang butuh kepada Allah. Allah tidak butuh kepada kita, kita yang butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sungguh suatu ironis, pada saat kita butuh kepada Allah, tapi ternyata sikap dan tindakan kita menampakkan bahwa ternyata kita tidak butuh kepada Allah. Bahkan banyak di antara kita yang terang-terangan ingkar kepada dirinya, dan bahkan ada di antara kita yang pelan-pelan mengambil jarak dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya hidupnya tidak akan menjadi baik dan tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.